Sekarang bab 56. Permohonan dengan menyebut wajah Allah. La yus'alu biwajhillahi illal jannah. Kalau Syekh ini membawakan judul bab, tidak boleh ya, dengan menyebut nama Allah tadi diminta sesuatu kecuali mintanya cuma satu, surga saja. Ya, kalau di situ disebut wajah Allah, mintanya cuma satu, yaitu apa? Surga. Kita lihat kalimatnya di bawahnya. Tidak boleh. Tidak boleh memohon sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali hanya surga. Jabir kecuali hanya surga saja. Sebentar, di sini ini juga diberi catatan. Kalimat ini tidak boleh memohon sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali hanya surga saja demi menghormati nama dan sifat Allah. Demi menghormati nama dan sifat Allah. Maka yang diminta jangan seputar dunia yang sepele. Karena sudah bawa wajah Allah. Namun yang diminta apa? Akhirat, yaitu surga. Karena seolah minta-minta yang sepele saja. Saya minta motor, ya dengan wajahmu ya Allah saya minta motor. Sepele itu. Kita dituntut minta lebih, yaitu minta apa? Surga. Ya, ini demi menyempurnakan tauhid. Jadi mengagungkan nama dan sifat Allah demi menyempurnakan apa? Tauhid. Lalu lihat hadisnya, Jabir. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yus'alu biwajhillahi ilal jannah." Tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Tidak boleh. La yus'alu biwajhillahi ilal jannah. Tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali untuk meminta surga. Biar tidak diminta perkara yang sepele, masalah dunia saja. Dan di sini jadi dalil Allah punya sifat diantaranya memiliki wajah. Namun laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi jangan katakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Enggak boleh. Wajah Allah sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kita punya keistimewaan orang beriman. Itu akan melihat wajah Allah pada hari kiamat. Itu kenikmatan yang luar biasa. Ya, itu kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Kita punya teman belum pernah lihat wajahnya seperti apa. Pasti punya harapan supaya bisa melihat wajahnya langsung. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala, kita beramal ikhlas karena Allah. Pasti juga ingin mengharapkan wajah Allah itu dilihat. Dan ini hanya untuk orang-orang beriman. Itu kenikmatan surga yang paling tinggi. Terus kandungan bab. Kandungan bab. Satu, larangan memohon sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Nah, kecuali surga saja. Jadi perkara tinggi yang diminta. Yang kedua, penetapan sifat wajah bagi Allah. Penetapan sifat wajah bagi Allah. Dan sifat wajah ini tidak ada dalam sifat 20. Betul enggak, Pak? Betul. Apa sifat 20? Wujud kidam bakok. Enggak ada sifat wajah di situ. Maka kaum Asy'ari menolak sifat ini karena tidak ada dalam sifat 20. Menyelisih, tidak mau mengimani hadis ini berarti. Istirahat dulu sekitar 10 menit baru kita lanjut lagi.